Taswiyatuhu, membersihkannya, min syawaib syirk, dari kotoran-kotoran kesyirikan, wal bid'ai, berbagai kebid'ahan, wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi mewujudkan tauhid adalah membersihkannya, ya, mengikhlaskannya, memurnikannya, takhlisuhu, dari kotoran-kotoran syirik, baik yang besar ataupun yang kecil, dari berbagai bid'ah seluruhnya, dan dari maksiat-maksiat. Maksud dari maksiat ini adalah menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi dosa-dosa besar, dan tidak terus-menerus dalam shagair, dalam dosa-dosa kecil. Adapun al-wuqu' fi shagair ma'adam al-israr, terjatuh dalam dosa kecil dengan tidak terus-menerus dalam dosa kecil tersebut, fahadha la yunafi tahqiq tauhid, ini tidak menafikan perwujudan tauhid. Ya, sekali jatuh dalam dosa kecil itu wajar sebagai manusia. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru faidahum mubsirun. Ya, bahwa orang-orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa was-was bisikan setan untuk berbuat jahat, tadzakkaru, mereka langsung ingat, kemudian mereka tanggap, sadar, ya, dari perbuatan atau was-was perbuatan bisikan-bisikan perbuatan dosa itu. Atau dalam Al-Imran misalnya Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahisyatan atau zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila terjatuh dalam perbuatan keji atau menzalimi diri mereka, mereka ingat dan istighfar, ya, mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Atau dalam An-Najm misalnya Allah mengatakan alladzina yastanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, ya, dan berbagai perbuatan keji illal lamam, ya, kecuali dosa-dosa kecil. Ya. Sehingga mewujudkan tauhid di sini tidak menafikan seorang terjatuh dalam dosa kecil, namun tidak terus-menerus dia lakukan, sesekali saja jatuh, ya, kembali kepada Allah bertaubat. Sehingga keyakinannya, keikhlasannya, kecintaannya kepada Allah SWT ini akan menjadikan Allah mengampuninya atas izinnya tentunya. Ya, Allah akan mengampuninya, atau Allah memberikan taufik untuk melakukan hasanat, kebaikan-kebaikan, berbagai ketaatan yang ya, akan menghapuskan dosa-dosa itu, atau Allah memberikan taufik untuk taubat, istighfar, ya, dan semacamnya yang akan menghapuskannya. Ya, sehingga tidak difahami bahwa orang yang mewujudkan tauhid itu bersih dari dosa, tidak. Ya, bebas dari dosa. Yang seperti ini tentu enggak akan mampu seorang mewujudkannya. Nah, ya. Disebutkan dalam Qurratul Uyun tahqiq Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah, wa tahqiqu tauhid aziz, kata beliau, mewujudkan tauhid itu sangat langka. Ya, azizun fil ummah, langkah di umat ini, yaitu berat sekali. La yujad fi ahli al-iman al-khalis alladzina akhlasahumullah wastafahum min khalqihi. Ya. Yani fi fil ummah la yujad fi ahli al-iman al-khalis alladzina akhlasahumullah wastafahum min khalqihi. Kama qala ta'ala fi Yusuf alaihissalam, di umat ini, ya, tadi dikatakan tahqiqut tauhid aziz, sangat jarang sekali karena beratnya. Dalam umat ini tidak terdapat, tidak ada ahlul iman yang murni, yang Allah murnikan, Allah pilih, ya, di antara makhluknya, karena perwujudan tauhid yang sempurna. Kama qala ta'ala fi Yusuf, sebagaimana Allah berfirman tentang Yusuf alaihissalam, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al mukhlasin, demikianlah agar kami memalingkan darinya berbagai kejelekan dan perbuatan keji. Sungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih, ya, al-mukhlasin, terpilih bi fathil lam, terpilih mukhlas, ya. Wa fi qira'ah, dalam satu riwayat dibaca dengan mukhlasin bi kasriha, ya, kalau mukhlasin wa hum fi sadr hadhihi al-ummah katsirun, ya, di dalam awal umat ini sangat banyak. Wa fi akhiriha humul ghuraba, mukhlishin di awal umat ini banyak, namun di akhirnya ghuraba, waqad qallu, sangat jarang sekali, sedikit. Wa humul a'dhamuna qadran indallah, mereka ini yang mukhlishin, mengikhlaskan tauhid, memurnikan tauhid untuk Allah, ya, a'dhamuna qadran indallah, ya, sangat besar kedudukannya di sisi Allah. Wa qala ta'ala an khalilihi alaihi salam, Allah berfirman tentang kekasihnya Ibrahim alaihi salam, qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun, wahai kaumku, sungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang engkau sekutukan Allah dengannya. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ard, lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, aku hadapkan wajahku hanya untuk zat yang menciptakan langit-langit dan bumi, hanifan, aku hadapkan wajahku dengan lurus, jauh dari kesyirikan, wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk golongan orang yang sekutukan Allah. Ai akhlastu dini wa faradtu ibadati aku ikhlaskan agamaku, ya. Dan aku persembahkan ibadahku hanya untuk lilladzi fatara samawati wal ardo, zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ay khalaqahuma wabtada'ahuma, yang menciptakan keduanya, langit dan bumi, dan ibtada'ahuma ala ghairi misalin sabaq, yakni menciptakan keduanya tanpa ada contoh sebelumnya, contoh yang mendahulunya. Hanifan ay fi hali kauni hanifan ay ma'ilan anis syirik ila tauhid. Ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa, ya. Menghadapkan wajah dengan keadaan hanif, yaitu fi hali kauni hanifan, dalam keadaan aku hanif, yaitu condong dari kesyirikan menuju tauhid, menjauhi kesyirikan, ya, menuju tauhid. Walaqala wa ma'ana minal musyrikin. Oleh sebab itu Allah kisahkan, dan aku sekali-kali bukan termasuk orang yang mensekutukan Allah. Wa nadairu hadhil ayah fil Qur'an katsir. Dan semisal ayat ini dalam Al-Qur'an banyak sekali. Kaqalihi wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allahu Ibrahim khalila. Dan siapa yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah dan dia berbuat ihsan serta mengikuti agama Ibrahim dengan lurus. Wattakhadha Allahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa man yuslimu wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa man yuslim wajhahu ilallah wa man yuslim wajhahu ilallah, dan siapa yang menyerahkan wajahnya, yakni berserah diri dengan sepenuhnya, maksudnya zahiran wa batinan, kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali agama yang kokoh. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala fil ayah, Ibnu Katsir menjelaskan dalam ayat ini, yaqulu ta'ala mukhbiran aman aslama wajhahu lillahi, Allah memberitakan tentang hambanya yang berserah diri kepada Allah zahir batin, ya, diungkapkan dengan wajah di sini untuk menunjukkan, ya, anggota badan yang paling mewakili, artinya lahir dan batin dia serahkan tunduk patuh kepada Allah. Ay akhlasalahu, akhlasalahu al-amal, ya, membersihkan, memurnikan untuk Allah berbagai amalan. Wan qada li awamirihi wattaba'a syar'ahu, tunduk patuh terhadap perintah-perintahnya dan mengikuti syariatnya. Walihada qala wa huwa muhsin ay fi amali, berbuat ihsan, berbuat kebaikan dalam amalannya. Wa tibai ma amara bihi wa tarki ma anhu zajar, dan mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Fadalat hadil ayah al-azimah ala ana kamal al-ikhlas, ana kamal al-ikhlas, ayat ini menunjukkan, ayat yang mulia ini, bahwa kamal al-ikhlas, keikhlasan yang sempurna, innama yujad bitarki syirk wal bara'ah minhu, akan terwujud dengan meninggalkan kesyirikan dan berlepas diri darinya. Wa mimman fi'luhu kama taqaddama fil bab qabla hadza, dan berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya. Ya. Atau innama yujad mimman fi'luhu kama taqaddam, ikhlas, kesempurnaan ikhlas ini didapatkan dari orang yang perbuatannya telah disebutkan dalam bab lalu, yaitu mewujudkan kalimat la ilaha illallah dengan memenuhi berbagai syaratnya, ya, dengan mendatangkan syarat-syaratnya. Ya, demikian Sehingga kita tegaskan kembali bahwa mewujudkan tauhid itu suatu hal yang berat. Ya, suatu hal yang sangat berat. Baik, bersih dari kesyirikan yang akbar dan yang asghar. Nah, dari segala bid'ah dan ma'asi. Baik, walaupun maksiat di sini bukan maksudnya terlepas sama sekali dari berbagai maksiatan. Ya, tadi telah kita singgung bahwa tidak menafikan perwujudan tauhid adalah pada orang yang kadang terjatuh pada dosa kecil. Ya. Namun kadang-kadang tidak terus menerus dalam dosa kecil. Ya. Karena dosa kecil akan terhapus dengan keikhlasannya, keyakinannya, niatnya, ya, kecintaannya kepada Allah dan seterusnya. Atau Allah berikan taufik untuk dia beramal saleh atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menghapuskan ya dosa kecil yang dia kadang-kadang terjatuh padanya. Kemudian qala Allah taala qala syarih inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ayat yang pertama ini ya wasafa Ibrahim alaihissalam bihadis sifat. Allah mensifati Ibrahim dengan sifat-sifat ini bahwa Ibrahim adalah umat, satu umat qanitan yang senantiasa taat. Ummah adalah panutan, qanitan senantiasa taat, hanif, lurus, ya, begitu sederhananya, yaitu ma'il anisyirki ila tauhid, menjauh dari kesyirikan dan menuju tauhid, dan bukan termasuk orang-orang yang mensekutukan. Allah sifati di sini Ibrahim dengan sifat-sifat alatihiya al-ghayah fi tahqiqi tauhid, yang semuanya itu adalah ujung atau puncak perwujudan tauhid. Puncak perwujudan tauhid. Ya, Allah sifati dengan empat sifat: ummah, qanitan, hanifan, dan penegasan walam yakum minal musyrikin. Yang pertama, annahu kana ummah. Sifat yang beliau sebutkan di sini yang pertama adalah beliau sebagai umat. Ay qudwatan wa imaman wa mualliman lil khair. Maksud ummah adalah qudwah, panutan, imaman yang diikuti, mualliman lil khair yang mengajarkan kebajikan. Ya, beliau sendiri disebut sebagai ummah karena ya, tadi itu kesempurnaan wujud tauhid yang beliau nyatakan, yang beliau wujudkan. Kemudian sebagai faedah, kalimat ummah dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir surat Hud ayat yang ke-8 ya, mencakup 4 makna. Kalimat ummah dalam Al-Qur'an datang dengan 4 makna. Yang pertama al-qudwah wal imamah, ya, panutan yang diikuti sebagaimana dalam ayat ini. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-120, inna Ibrahim kana ummah. Yang kedua, at-ta'ifah minan nas. Ya, sekelompok dari manusia. Seperti firman Allah dalam An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ya, ummah di situ ta'ifah minan nas, kelompok manusia. Yang ketiga, ummah dalam Al-Quran kadang bermakna al-fatrah minaz zaman, ya, beberapa batas waktu. Qala ta'ala dalam surat Yusuf, Allah berfirman, wadakara ba'da ummah. Ia pun mengingatnya setelah beberapa waktu. Ummah beberapa waktu. Kemudian yang keempat, ummah disebutkan untuk menyebut millah atau agama. Sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf Allah berfirman, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Ya, kita dapatkan nenek moyang kami di atas agama. Ummah di situ maksudnya adalah agama. Kita kembali kepada sifat Ibrahim yang pertama Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya, bahwa beliau adalah beliau seorang diri adalah umat, yaitu qudwah, panutan, ya, pemimpin, pengajar kebaikan. Wa madzaka illa li takmilihi maqamal sabr wal yakin. Kedudukan ini tidaklah beliau dapat kecuali karena penyempurnaan beliau terhadap kesabaran dan keyakinan. Ya. Al-ladzaini tunalu bihima al-imamatu fid din, yang dengannya sabr wal yakin ini didapatkan keduanya, dengan keduanya al-imamah fid din, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam menukilkan firman Allah SWT, wa ja'alna minkum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan, wa ja'alna minkum, di antara kalian a'immata yahduna bi amrina, para imam, yahduna bi amrina, ya, yang mendapatkan hidayah di atas agama kami. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Ya, dengan kesabaran dan keyakinan, kata Syekhul Islam, tunalu bihima al-imamatu fid din. Ya, kesempurnaan kesabaran, keyakinan, kesempurnaan tauhid menjadikan beliau, ya, sebagai ummah itu teladan, ya, teladan bahkan terhadap para nabi, ya. Jadi seluruh manusia termasuk para nabi. Asaniyah yang kedua, qauluhu qanitan, sifat yang kedua beliau adalah qanit. Qala Syekhul Islam, al-qunut dawamu ta'ah, ditafsirkan oleh Syekhul Islam, al-qunut adalah dawamu ta'ah, senantiasa dalam ketaatan, terus menerus, ya, dalam ketaatan. Wal musalli idza atala qiyamahu wa ruku'ahu wa sujudahu fa huwa qanit. Orang yang salat misalnya, ya, dicontohkan beliau, orang yang salat idza atala qiyamahu, apabila memperpanjang berdirinya, rukuk dan sujudnya, maka dia qanit. Ya, disebut qanit, kunut. Kenapa? Dawamu ta'ah, terus dalam ketaatan. Qala ta'ala, Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ya, amman huwa qanitun, ya, ataukah dia yang huwa qanit, dia itu senantiasa dalam ketaatan, qanit. Kemudian Allah tafsirkan, senantiasa ana al-laili, dalam sepanjang malam, atau ana al-laili, di pertengahan malam, sajidan, qa'iman, sujud, berdiri, ini sholat malam, menegakkan qiyamul lail. Yahdharul akhirah, takut terhadap akhirat. Wa yarju rahmat rabbih, dan mengharapkan rahmat dari Rabbnya. Ya, intaha mulakhasan. Selesai penukilan dari beliau secara ringkas. Ya, jadi maksud dari qanitan adalah senantiasa dalam ketaatan, istiqamah. Asalisah yang ketiga, sifat yang Allah sematkan kepada Ibrahim alaihissalam, anau kana hanifa, qultu, bahwa beliau adalah hanif, qultu, qala al-'alamah al-qayyim, dijelaskan oleh al-'alamah al-qayyim, al-hanif al-muqbil ala Allah. Hanif itu yang al-muqbil ala Allah, menghadap kepada Allah. Al-mu'rid, berpaling, an kulli ma siwa, berpaling dari segala sesuatu yang selain Allah SWT. Kemudian sifat yang terakhir, ar-rabi'ah, anahu ma kana minal musyrikin, sebagai penegasan, ya, sifat yang keempat ini, bahwa dia sekali-kali bukan termasuk orang yang mensekutukan Allah. Ayyali sihhati ikhlasihi wa kamali sidqih, karena benarnya keikhlasan beliau dan sempurnanya kejujurannya. Wa bu'adihi anisyirk, dan jauhnya beliau dari kesyirikan. Ya, dalam kelanjutan ayat disebutkan sifat yang selanjutnya, syakiran li an'umih, bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah SWT. Ya. Demikian wujud atau gambaran perwujudan tauhid. Ya. Beliau Ibrahim alaihissalam tidak diragukan manusia di antara manusia yang paling sempurna perwujudan tauhidnya kepada Allah SWT. Ya. Nah, sifat-sifatnya disebutkan dalam ayat tadi. Ya, ummah yaitu mu'aliman lil khair. Ya, atau qudwah wa imaman mu'aliman lil khair. Kemudian senantiasa taat kepada Allah SWT. Ya, ikhlas. Ya. Jauh dari kesyirikan. Bersyukur terhadap segala nikmat Allah SWT. Ya, secara terperinci bisa kita lihat kembali bab sebelumnya, yaitu kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya, yaitu mewujudkan seluruh syarat-syaratnya. Nah, itu wujud dari tauhid, ya, membersihkannya dari berbagai noda kesyirikan, baik yang besar atau yang kecil, berbagai bid'ah dan maksiat. Wallahu a'lam bishawab.